terbentang tiada bertepi. Tak kuhiraukan panas hujan melanda, semua bagiku tak berarti. Hanyalah kedatanganmu, aduhai satria pujaanku. Namun apa setelah lama ku tunggu, kumbang lain menghisap maduku. Setelah madu musnah sang kumbang pergi, begitu sangat besar pengorbananmu demi cinta kasihmu padaku. Namun apa setelah lama ku tunggu, kumbang lain menghisap maduku. Setelah madu musnah sang kumbang pergi, tinggalkan daku layu begitu saja. Tak kusangka kau akan